Uhuna, Tesalonika, Hondongam, 2. Ingganna kuak sola suwungku, muisam nyak mua, tak labuk kasuliangki tama ala-ala mua, aka mala kuak untahima kahebah katilalasam. Aka setonganna, muisam nak duka mua, puhakan didaha anna dipaka mase-mase dio Filipi yolona anna laki lambi kuak. Muyan nama bandak kisikdim aka budal lawaikam, sapo mala pakambahani sule umpa kahebai kuak kaheba katilalasam akan apa moloikam puang ala ta'ala. Aka indo kadapenan naki takkan ni salah tula, tak toi lemba ilamai 47 kadake, anna tak dem 47 lamang keloi. Sapo kitula akan angga ungkam puang ala ta'ala, lasihatam, anna nahan nuam umbebehang kaheba katilalasam. Dari kitula tak lempatialaan ni nawanna hupatau, sapo lempatialaan ni nawanna puang ala ta'ala tumpangitai penawanna hupatau. Anna muisan nak duka mua, tak mamma pakan tola deem mak lila manaha, batu lailaan penawangki mohai mak piki kadake lompo huginna. Ilang kaha kahaya to, puang ala ta'ala usak dii. Anna tak mammi dem mak palakukan naka kiwa anna malana pujikah hupatau, susi ikwa teen tau senga. Muyan naka kahaya to sihatan duka kita hima, suhona kang Kristus. Sapo anggang kan tomak penawa mahamme, anna mak lindo malutei lannal Allah mua, umba susi mesa indo untahinana anak-anakna. Susing kan to duka kahana pak pakamajang ki matim, nasuhung ki bengkua sola kakas siang kaheba katilalasam, butu yao mai puang ala ta'ala. Tak angga mandi ya to'o, sapo ahu pakanduka umbeho sakalebu saluka tuangki, muya kala dipogau sangkam kahana kika maseikwa. Akaung kilalai liu piak tia ingganna kuak sola suwungku, kia kasusi muasai palak ki mengkaha allo bengi, aka kiwa demmani tau kisusai kena tahyaikan ni, indana mahasang kamak kadua-dua umpai sanni kuak kaheba katilalasam butu yao mai puang ala ta'ala. Tuo maseho kanna nama lolo tak desa sengki di olomwa ingganna kuak tomatappa lako Kristus, anno sak biasanna susi duka puang ala ta'ala. Muisanna maaka susi pengoloki mati si mesa-mesa kuak susi pengolona mesa ambe lako anakna. Susing kanto duka, kinanna kuak sola kipamatohang kuak penawammu, anna kisasung kuak anna mala kuak tuwo si tuhu pailokna puang ala ta'ala, tuntambai kuak tama kapahentaanna anna kamatandeanna. Anna takattukan duka makkuhu sumangak langan nolona puang ala ta'ala, anu untahimang kuak kadanna indoki bebeham, tak muanggaak kadanna tolino, sapo muanggaak kadanna puang ala ta'ala, anna awanasi dahitia, kadanna indosina popeng kahaliu puang ala ta'ala ilang kalemua, tungkatappai puang Yesus. Aka ingganna kuak sola suungku, umba susi indopuha usikdim, susi sianto duka indopuha nasik dininganna jumakna puang ala ta'ala di Yudea, petawanna Kristus Yesus. Indo kamasusan usik dinna, napahuai kuak solamu to Yahudi, susi sianto duka nasik dininganna jumakna puang ala ta'ala di Yudea, to Yahudi sian duka umpogaui. Sangin ya sianto indopuha umpatei dewa tanta puang Yesus, sola ingganna nabi, anna ya sian duka undah hakam. Anna ta'um bolim pailok na puang ala ta'ala, anna umpo bali inggan na hupatau, akan alawaikan numbebehang kaheba katilalasal lako tau buddha, tayan na to Yahudi, anna mala salama. Susin to indo inggan na to Yahudi, umpa hangah-hangan ni liu dosana lambi lempampolem. Nasuhun na lambi umpolek temo, pesambak na puang ala ta'ala. Sapok mamalik sugali kang kami matim inggan na kuak sola suwungki, mengkalau indo dipasi sahak salah kiak sapai. Dadi mak kado dua liukang kipe alalanna, anna malai kipe sitai kuak. Muyan nasi sahaya batapun tinta, sapo tonta kia mesa lalam penawa. Aka waling kam mak tambala matin numpe lambi ikua. Aka kau Paulus, pesana ka amo mak umpe alalam, sapo nalawekam pengkahanganna tomahajanna setam. Aka ikua nati sakei, anna napotialai na wangki. Anu dako ito kesulen dewa tanta puang Yesus anna sitingajong kia, yaikon nak to tanda kapataluangki tolana pakasalle penawangki. Awana ikon nak tolana pokasalle penawangki, ananapo sadeke mbuaki.